السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-7. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah Al-An'am ayat ke-55. Silakan dibaca. Ya, Pak Buhari baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalan orang-orang yang salah. Ya, mujrimin itu pendosa ya. Orang-orang yang berdosa. Al-wawu harfu atfin. Kazalika isim isyarah. Nupas silu. Ini kazalika jamajur aja. Oh, jamajur ya. Jalika jarmajur nupasilu fi'lun mudore. Mudore fa'ilnya adalah nahnu. Nah. Al-ayati jadi maful bih. Betul. Al-wawu harfu harfu atfin litas tabina jarmajur. Emang itu isim. Tas tabina itu kan dari kata istabana ya stabinu, jadi ini al lamu lim lam lam mukai lamuke tas stabina fi'lun mudore ya mansubun bila mikai mansubun bila muke sabilu maful sabilu kok maful marfu kan dia marfu ya kalau sabilu, marfu tadi sabilu mud oh sabilu apa fail fail ya kan agak lebih jelas jalannya berarti kan itu sebagai failnya sabilu mudof mujrimina mudofun ile tafsirnya wamis luhajal bayani allazi bayyanahu laka Ayuhar Rasulu nubayyinul hujaja. Hujaja al-wadihata. Nubayyinul hujaja al-wadihata. Kok hujaja sih? Hujaj, jama dari hujaj itu hujaj. Al-wadihata ala kulli haqqin yungkirahu ahlal batili. Yunkiruhu ankara yunkiru kan yunkiruhu ahlul batili ini ahlul batili liyatabayyana al-haqqu waliyazharu tariqu waliyadharu waliyazharu tariqu ahlul batili ini mudah pilih toriku ahlil batili al-muhalafina khaniqa al-mukhalifina lirrusul al-mukhalifu al-mukhalifina lirrusuli. Dan contoh penjelasan ini orang-orang yang Dan semisal dengan penjelasan ini yang kami telah jelaskan kepadamu, wahai Rasul, gitu. Dan semisal penjelasan ini yang telah kami jelaskan kepada Rasul. Kami jelaskan juga. Hujah-hujah yang jelas. Hujah-hujah yang jelas kepada setiap hak. Kepada setiap hak. Setiap kebenaran yang diingkari oleh ahli batil. Setiap kebenaran yang diingkari oleh ahli batil. untuk menjelaskan yang hak dan agar menjadi jelas yang hak, agar menjadi jelas yang hak dan ya, dan zahir nyata menjadi nampak jalannya, nampak jalan ahli batil yang menentang, yang berbeda, yang menentang pada Rasul. Para Rasul. Nami wa jazakallahu khairan. Iyakum ya Ustazi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami merinci ayat-ayat kami, dan agar jalannya orang-orang yang mujrim, yang melakukan ya maksiat dan dosa, menjadi jelas. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya hujjah-hujjah, menjelaskan jalan kebenaran, maka Allah pun di dalam Al-Qur'an banyak menjelaskan tentang jalannya para ahli kebatilan, agar manusia itu bisa membedakan mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil, ya. Nah, baca Bu Elis. Nah, Ustaz. Mana Bu Elis? Belum nyala mic-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inni nuhitu an a'buda kulla. Mana perginya ya? Qul inni nuhitu an a'buda allazina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Katakanlah, wahai Rasul, aku dilarang menyembah Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah pada mereka, aku tidak akan mengikuti hawa nafsu kalian. Jika kalian melakukan demikian, maka kalian telah tersesat. Aku tidak begitu. Dengan katakanlah, aku tidak akan mengikuti hawa nafsu kalian. Qad dalaltu idan, ya maksudnya kalau aku mengikuti hawa nafsu kalian, sungguh aku telah sesat, gitu. Kalau aku mengikuti nafsu kalian, sungguh aku telah sesat. Dan aku tidak termasuk, belum. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang diberi. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang tidak mendapat, dan tidaklah aku termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Oh, jika aku berbuat demikian tadi, maka aku tidak akan mendapat termasuk. Kan ada idan nih, gitu kan? Ya. Kul fi'lu amrin ini tauf. Harfu taukidin wa nasbin alya'u isim inna nuhitu fi'lun madin tu sebagai fa'il an harfu mastarin wa nasbin a'muda fi'lun mudari'un masubun bi an fa'ilnya diganti 800 ana ya, ya, bayar uang bakal 4 jutaan udah. Sebentar nih, ada yang baru makan kerjaan ini, siapa ini? Tapi di bulan sana, bahasa Arabnya. Afan, aneh ini aja ya, mood semuanya aja yang nggak bisa nyalain ya, biar nggak bocor suaranya. Sampai mana tadi Ibu Delis, Afan? Nyalakan lagi. Delis, oh iya lupa. Anu. Tadi sampai baru itu. An'ak budak. Ya. A'buda fi'lu mudhari'un mansubun bi'an fa'ilnya ana, Ustaz ya. Fa'ilnya ana, betul. Allazina isim mausul sebagai maf'ulun bi tad'una fi'lun mudhari'un al-waw sebagai fa'il min duni jar wa majrur Allahi lafudzala sebagai mudhofun ilaihi. Kul fi'lu amrin la harfu nafiyin at-tabi'u fi'lu mudari'un fa'ilnya ana ahwa ah mafulun bi kum mudafun ilaihi. Qad halu tahqiqin dolaltu fi'lun fi'lun madin atau sebagai fa'il. Idzan harfu harfu jazmin Ustaz. Harfu jazm. Idzan itu apa kalau begitu? Kalau begitu berarti huruf apa itu? Harfu jazm, jazm. Huruf jazmnya itu kalau dia setelahnya fi'il mudhari, kalau bukan dia namanya apa? Ku jawab kata Bu Kurniati. Nah, sebentar, ini juga masih ragu. Ada itu Bu Kurniati udah lihat buku ini Bu, apa namanya Irobul Quran atau gimana? Yang ringkasan Ustaz dulu ada izan itu. Izan. Izan ya, sebentar. Izan. Oh belum. Berarti masih nembak-nembak ya bukannya itu. Iya, harfu jawab wajaza, wajazaan. Oh iya benar. Selembar ya. Yang dikasih Ustaz dulu. Harfu jawab bin wajazain betul ya. Wajazain. Harfu izan harfu jawab wajazain. Lalu harfu afin ma harfu nafiin ana mubtada minal muhtadina fi'il mudhari. Mudhofu jar wa majrur sebagai khobar dari mubtada. 56. Qul ayyuhar rasulu li haula'il musyrikina innallaha azza wa jalla nahani an a'budal awthana allati ta'budunaha min dunihi wa qul lahum la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu anisiratil mustaqimi ini taba'tu ahwa'akum wa ma'ana minal muhtadin. Wahai Rasul, katakanlah pada orang musyrik itu, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melarangku untuk menyembah berhala yang kalian menyembahnya selain Allah. Katakanlah kepada mereka, tidaklah aku mengikuti hawa nafsu kalian. Sungguh, aku telah sesat dari jalan yang benar. Jika aku mengikuti hawa nafsu kalian, maka tidaklah aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Naam ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inni nuhitu an a'buda alladhina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idaw wa ma ana minal muhtadin. Katakanlah sesungguhnya aku dilarang untuk menyembah yang engkau sembah, yang engkau serukan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah aku tidak mengikuti hawa nafsu kalian, sungguh aku telah sesat apabila aku mengikuti hawa nafsu kalian. Wa ma ana minal muhtadin. Dan tidaklah aku termasuk orang yang diberikan petunjuk. Jadi jelas sekali dalam Islam ya, kita tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah terjadi ya. Ya, ketika orang-orang kafir Quraisy mulai merasa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini enggak bisa dibendung, yang masuk Islam makin banyak, yang simpati terhadap Islam sekalipun belum masuk Islam pun makin banyak, maka mereka menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ya mereka bergantian dalam beribadah. Kata mereka, ya misalnya setahun-setahun. Ya, tahun ini misalnya mereka ikut menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian tahun berikutnya giliran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti ibadah mereka. Kemudian turunlah surah Al-Kafirun, ya. La a'budu ma ta'budun, ya. Lakum dinukum waliyadin. Jadi jelas sekali bahwa dalam agama Islam kalau urusan ibadah tidak ada toleransi. Kalau masalah muamalah, maka jelas, ya ini diperbolehkan. Kita bermuamalah dengan orang kafir, atau dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, ini boleh dalam Islam. Karena urusan muamalah. Ini sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Bahkan, menzalimi orang kafir tanpa sebab, ya, dan ini adalah kafir bukan kafir harbi, ya, bukan kafir yang suka perang, tapi kafir zimmi atau kafir mu'ahad, ya, yang dalam perjanjian atau di dalam naungan kaum muslimin, ini jelas dosa, ya, nggak boleh. Itu kalau urusannya mu'amalah. Tapi kalau urusannya akidah, nggak ada itu. Yang namanya kita ikut campur dalam masalah akidah. Makanya, ya, mengucapkan selamat pada hari mereka, memasuki tempat ibadah mereka, apalagi sampai, ya, menunjukkan syiar-syiar di tempat mereka, jelas ini menyalahi akidah kaum muslimin, ya. Ya, prinsip kaum muslimin itu dalam masalah akidah jelas, lakum dinukum waliyadin, ya. Bagi kalian agama kalian, dan bagiku adalah agamaku. Meskipun ya akhir-akhir ini kita banyak melihat orang-orang liberal itu dengan liarnya mereka ingin mencampur adukan antara ibadahnya kaum muslimin dengan ibadahnya orang-orang kafir. Ya, bahkan kita lihat belum lama ini viral gitu ya, di mana ada ya orang-orang Islam ya dengan pakaian muslimnya yang berjilbab, ya berpeci dengan identitas muslim masuk gereja, dan mereka di dalamnya itu ya melakukan ibadah-ibadah yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang muslim, ya. Jadi jelas bahwa batasan akidah bagi kaum muslimin itu sangat tegas, ya. Tidak boleh kita ikut campur sedikit pun dalam urusan ibadahnya orang kafir. Nah inilah fitnah ya akhir zaman, di mana manusia itu ya mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, dan ini kerjanya iblis, ya. Iblis itu melakukan yang namanya talbis, ya. Talbis itu menghias suatu perbuatan yang keji, perbuatan yang sangat buruk, dibuat seakan-akan indah dengan dalih toleransi, dengan dalih kerukunan antar agama, sehingga mereka pun menggadaikan akidah mereka. Wal'iyadzu billah. Ya, kita wajib menjaga diri dan keluarga kita dari ya akidah, dari keyakinan semacam ini. Nah, silakan baca bukunya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ 57 ya. Katakanlah, wahai Rasul, sesungguhnya aku berada di atas keterangan atau di atas penjelasan dari Rabbku, dan kalian mendustakannya. Tidak ada di sisiku apa yang kalian minta segerakan dengannya. Tidaklah ketetapan inginkan hanya milik Allah. Dia menceritakan tentang kebenaran dan dia sebaik-baik pembuat keputusan. Gitu Ustaz. Qul fil amr fa'ilnya anta in ini harfu taukidin wa nasbin. Al-ya'u isim inni inna ala bayyinatin jarwa majrur mir rabbi jarwa majrur al-ya'u mudhafun ilaih al-wa'u harfu atfin kadzabtum fil madi fa'ilnya tum bihi jarwa majrur ma hunafin indi zor makan al-ya'u mudhafun ilaih ma isi mausul sebagai mubtada ya? Sebagai mubtada muakhir. Iya betul. Intinya khobar muqaddam ya, khobar muqaddam ya. Ma mubtada muakhir tasta'jiluna fil mudhari al waw sebagai fa'il bihi jar wa majrur. In harfu nafyin hukmu mubtada ila adatul istisna lillahi jar wa majrur. Yakusu fil mudori fa'ilnya huwa ya. Fa'il domil mustatir huwa. Al-haqqo maf'ulumbi. Al-wawu harfu atfin. Huwa domir munfasil sebagai mubtada. Khoyru khobar al-fasilin mudhafun ilaih. Hasirnya. Qul ayyuhar rasulu liha ula'il musyrikin inni ala basirati wadihati min syahadat. Kenapa enggak tanwin? Oh iya, pahamin ya. Inni ala basiratin wadihatin, gitu Ustaz. Iya, jadi kalau bukan biar musyrik dia hukum asalnya tanwin ya, kecuali ada yang menghalangi dengan bentuk tanwin. Inni ala basiratin wadihatin min syari'ati syari'atillahillati uhaha, gitu Ustaz. Uhaha ilayya. Apaan uhaha? Yang diwahyukan. Ini majhul ya? Hah? Majhul kan yang diwahyukan kepadaku. Kalau majhul tuh enggak mungkin ada maful di belakangnya kan? Oh iya ya, kepadaku. Auhaha ilayya. Auhaha ya. Auhaha auhaha ilayya wa dzalika bi ifradihi wahdahu bil ibadati. Wa qad kadzdzab. Mungkin kalau majhulnya uhiya Bu, bukan uha. Auha itu. Oh iya benar-benar uhiya ya. Uhiya, uhiya. Nam-nam. Wa qad kadzdzabtum bihadza wa laisa fi qudrati inzalal adzabal ladzi tasta'jiluna bihi. Wa mal hukmu? Jadi inzala jadi apa? Inzala. Aku tidak kuasa menurunkan. Ya? Kuasa untuk menurunkan azab kan ya, berarti ya, muta'addi ya. Isim bukan, maksud aneh ini isimnya laisa apa khobarnya laisa yang ini inzal. Karena sangat menentukan. Ini khobar ya, aku tidak kuasa menurunkan. Aku tidak kuasa. Yang enggak sanggup itu apa? Ini kan kalau kayak ini berarti kan asalnya laisa inzalul azabi fi qudrati. Menurunkan azab itu bukanlah kemampuanku gitu kan ya? Iya, berarti inzala isimnya laisa ya? Ini inzalu. Inzalu ya ya, berarti marfu ya. Inzalu. Walaisa fi qudrati inzalul azabal ladzi tasta'jiluna bihi. Wa ma apa azab? Ada merunkan azab. Ada bi dong. Kan mudhaf ilai. Oh iya, di alif lamnya ya. Inzalul adzabil ladzi tasta'jiluna bihi. Wa mal hukmu? Bu. Kemana bukunya artinya? Bu. Ini kemana nih, Bu? Kurnya artinya? Ini yang lain dengar suara saya nggak? Dan jangan saya yang mental nih. Oh dengar ya, berarti memang buku niati yang ini. Nanggung lah ya, saya lanjutin ya. Wa mal hukmu fi ta'akhuri dzalika illa ilallahi ta'ala yaqussul haqqa wa wa khairu man yufassilu bainal haqqi wal ba'i wa hukmihi. Katakanlah wahai Rasul kepada orang musyrik tersebut, sesungguhnya aku di atas basirah. Ya, basirah itu dari kata basar ya, yang artinya adalah pandangan. Aku di atas pandangan yang jelas dari syariat Allah yang Allah telah wahyukan syariat tersebut kepadaku. Wa dzalika bi ifradi wahdahu bil ibadah. Dan yang demikian itu dengan mengesakan Allah saja dalam masalah peribadahan. Dan sungguh kalian telah mendustakan ini. Dan bukanlah kemampuanku menurunkan adab yang kalian minta disegerakan. Dan tidaklah hukum ya, di dalam mengakhirkan adab tersebut, kecuali dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Ya. Allah mengisahkan yang hak. Dan ya, Allah adalah yang paling baik dalam memisahkan antara yang hak dengan yang batil, dengan ketetapannya dan hukumnya. Ya, طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به Inil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Qul, ya katakanlah wahai Rasul, inni ala bayyinah, ya. Sesungguhnya aku berada di atas keterangan yang jelas min Rabbi, ya, dari Rabbku. Wa kadzabtum bih. Sementara kalian mendustakan keterangan yang sangat jelas tersebut, ya. Ma'indi ma tasta'jilu nabi. Aku tidak memiliki apa yang kalian minta disegerakan. Jadi memang satu bentuk, ya, betapa kufurnya orang-orang kafir Quraisy ketika itu, bukannya menerima kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, malah menantang, ya, malah menantang Nabi Muhammad SAW untuk menyegerakan adab. Kata mereka, kalau benar apa yang kau katakan tentang adanya adab, ya, adab kubur, ya, adab pada orang-orang yang zalim, maka tunjukkan adab tersebut. Nah, ini sikapnya orang-orang kafir, ya. Bukannya didawahi, bukannya menerima kebenaran, malah menantang. Maka kata Rasulullah, ya, ma'indi ma'tasta'jiluna bi. Aku tidak memiliki apa yang kalian minta segerakan kepadanya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya yang punya kuasa untuk mengadab, memberikan rahmat hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, inil hukmu illa lillah, ya. Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Yaqussul haq, ya. Allah menerangkan, mengkisahkan kebenaran yang benar, bahwa khairul fasilin, dan Allah, ya, sebaik-baik, ya, yang menjelaskan, ya, menerangkan tentang kebenaran. Jadi dari ayat ini kita memahami bahwasanya orang kafir Quraisy itu dengan berbagai cara mereka berusaha untuk menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya, ya, meminta agar disegerakan adab. Ya, ini menunjukkan betapa kufurnya mereka, sampai-sampai mereka yakin gak ada azab, ya, makanya mereka minta segerakan. Ini kan namanya ngeledek gitu, ya, didakwahi kepada kebenaran, bukannya menerima, malah menantang azab, ya. Maka kata Rasulullah, ya, aku tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk mengazab, ya. Yang memiliki kekuatan untuk mengazab adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan ayat selanjutnya, ya. Ya, silakan Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law anna indi ma tasta'jilu bihi la qudiyal. Jangan dilewatin ma tasta'jilu nabihi. Ma tasta'jilu nabihi la qudiya amru baini wa qudiyal amru. Mastajilu nabihi lakudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bidzalimin. Katakanlah, jika ada padaku apa yang engkau minta disegerakan, yaitu azab, maka tentu selesailah urusanku dengan urusan kalian. Dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Kul, katakanlah. Kul filu amrin. Kok putus lagi? Ini pada kenapa, ya? Pedi. Mana nih Pedi? Tapi, ya, coba mungkin kita ganti yang lain. Silakan Ummu Fudail, ya. Ustaz. Dilanjutkan di Eropa, Ustaz. Iya. Qul fi'lul amri law adatu syartin anna harfu tawkid dan manasbin indi indi dzaraf alia dhamir mudhaf ilaihi ma nafiyah tasta'jiluna fi'lun mudhafun alwaw. Oke, gini, dzarfiyahnya pasti banyak kedudukan ini. Ah, naam Ustaz. Berarti indi khabar anna, khabar anna muqaddam. Ma berarti ini si mausul isim inna muakhar. Inna muakhar ya betul. Tasta'jiluna fi'lun mudhari'un al-wawu fa'iluhu bihi jarwa majrurun al-lamu lam taukid tulia fi'lun. Kalau kayak gini lamnya lam jawab. Al-lamu lamul jawab kudia fi'lul madhi mabniyulil majhul al-amru na'ibul fa'il baini dhorof dhorof al-ya dhamir muttasul mudhafun ilaihi al-waw harfu atfin baina dhorof dhorof makan ya dhorof makan kum mudhafun ilaihi al-waw harfu atfin Allahu lafzul jalalah mubtada a'lamu khabar bidh-dhalimina jar wa majrur. Nah. Tafsirnya ayat 57. Qul ayyuhar rasulu li ahla'il musyrikin. 58, Bu. Oh, 58, afwan. Qul ayyuhar rasulu law annani amlaka izalil adzabi alladzi tastajiluna bihi. Bu, amlaka jadi apa? Malaka yang meliku ya, memiliki. Lau annani amliku. Amliku. Fi'il mudhari ini. Lau annani. Lau annani amliku inzalal adhabi alladhi tasta'jiluna bihi li anzal li tasta'jilunahu bukan tasta'jiluna bihi. Tasta'jilunahu li anzal tahu bikum. Lamnya lam jawab kayak tadi kayak di ayat la anzal tuhu bikum. La anzal tuhu bikum. Wa qudiyal amru baini wa bainakum. Walakin nadzalika ila Allah Ta'ala. Wa huwa a'lamu bidh-dhalimin alladhi tajawazu haddahum fa asyraku ma'ahu ghayrahu. Katakanlah wahai Rasul, sekiranya aku memiliki penurunan adab yang engkau ingin segerakan untuk diturunkan terhadap kalian, maka sungguh perkara telah ditetapkan ya, antaraku dan saya aku akan menurunkannya kepada kalian. Ini saya aku akan menurunkannya kepada kalian. Dan perkara itu telah ditetapkan antara aku dan kalian. Akan tetapi, bagaimana? Dan selesailah perkara antaraku dan antara kalian. Selesailah perkara antaraku dan antara kalian. Akan tetapi, hal itu kembali kepada Allah Ta'ala. Dan dialah Allah yang mengetahui semua kezaliman yang bukan kezaliman, ini orang-orang. Orang-orang zalim yang melampaui batas mereka, sedangkan mereka menyekutukan Allah dengan yang lain. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul law anna 'indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum. Wallahu a'lamu bidh-dhalimin. Katakanlah kalaulah sekiranya di sisiku, ya, kalau sekiranya aku memiliki apa yang kalian minta disegerakan kepadanya, laqudiyal amru baini wa bainakum. Niscaya selesailah perkara, selesailah urusan antaraku dan antara kalian. Wallahu a'lamu bidh-dhalimin, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Ya, Rasulullah mengatakan ya kalau sekiranya Rasulullah mampu menyegerakan azab, maka Rasulullah akan menurunkannya kepada kalian langsung. Ya kalau azab turunnya beres, selesai perkara, enggak ada lagi namanya dakwah karena mati semua binasa dengan azabnya. Akan tetapi semua urusan tersebut dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Makanya pada umat akhir zaman ini sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang diazab ya langsung diadab gitu ya, semuanya ditunda. Karena ini diantara doa Nabi Muhammad SAW, Allah, ya Nabi Muhammad minta agar adab ya bagi umatnya itu ditunda sampai hari kiamat. Ya, artinya ya urusannya nanti di akhirat. Sementara umat-umat terdahulu ya kalau mereka yang menentang ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama apabila telah ditunjukkan mukjizat lalu mereka tetap kufur, mereka akan diadab atau dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lamu bidh-dhalimin, dan Allah Maha mengetahui, yang paling mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Ya. Nah, lanjut. Siapa nih? Berarti tadi buku nanti belum selesai kan ya? Kita minta buku nanti lagi kalau gitu. Baca Bu. Nah, Ustaz. Sekarang berarti 59 ya, Ustaz ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. 59. Dan di sisi Allah kunci-kunci yang gaib, tidaklah seseorang pun mengetahuinya kecuali Dia, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di lautan. Dan tidak ada yang jatuh selembar daun pun tanpa Dia mengetahuinya. Dan tidak pula sebutir biji ya, dan tidak pula sebutir biji dalam kegelapan bumi, dan tidak pula yang basah dan tidak pula yang kering. Melainkan semua ada di dalam kitab yang nyata. Al-wawu harfu atfin, inda zorof makan, al-ha'u mudofun ilai. Sebagai khobar mukaddam, mafatihu mubtada'un, al-ghaibi mudhafun ilaih. La harfu nafiyin ya'lamuha fi'l mudhari. Al-ha maf'ulun bi. Illa adatul istisna. Huwa mustasna ya. Ustaz. Mansub. Sebentar. Tidaklah dia mengetahui. Bentar. Oh, mulgoh ya. Tidaklah dia mengetahui. Sempurna positif, sempurna negatif, atau tidak sempurna negatif? Tidak sempurna negatif ya, kan lah adalahnya. Berarti ini nakis manfi ya. Kalau nakis manfi gimana ketentuannya? Nakis manfi boleh boleh mansub. Itu mata manfi. Oh iya, sempurna negatif. Nakis, mengikuti yang ulah apa amal yang kurang. Ya. Ini kira-kira amalnya sebagai apa nih? Maf'ulun bih ya. Tidak mengetahuinya kecuali dia. Berarti dia ini sebagai apa? Oh, fa'il. Fa'il. Nah, berarti huwa sebagai justru. Ya, buku Niyati ketika melihat ini huwa ini kan rofa ya. Rofa itu apa sih kalau enggak fa'il, naibul fa'il, mubtada khobar gitu kan. Nah, ini kan kebetulan secara makna jelas. Labdiyun ya. Tidak mengetahuinya kecuali dia, berarti huwa sebagai fa'il. Berarti ila tadi apa namanya? Mulghah. Ila itu adalah tu istisna mulghah. Naam, huwa. Huwa berarti fa'il. Iya. Itu Ustaz ya. Ila adalah istisna mulghah, huwa fa'ilun. Al-wawu harfu atfin, ya'lamu fil mudhari dengan fa'ilnya domir mustatir huwa, ma isim mausul maf'ulum sebagai maf'ulum bi, fil barri jarwa majrur, al-wawu harfu atfin, bahri ma'tuf ke barri. Al-wawu harfu atfin, ma isim mausul sebagai mubtada, tasqutu fil mudhari. Tunggu dulu. Kata bukunya ini mungkin kamarnya ada emang ya? Bukan, ini harfu nafiyin ya? Emang artinya tidak. Apa kan artinya? Tidak ada yang jatuh selembar daun pun. Bukan. Ada ila, ma ila. Oh, iya benar ya. Ada ila di belakangnya. Afan, saya pikir dia kan? Benar. Ini ma-nya harfu nafin. Berarti al-wawu harfu atfin, ma harfu nafin, tasqutu fi'il mudhari, mi waraqatin jarwa majrur, ila adatul istisna, ya'lamuha fi'il mudhari dengan fa'il dhamir mustatir huwa, ha maf'ulun bih. Al-wawu harfu atfin, la harfu nafin, habbatin itu ma'tuf ke warokotin ya? Nah. Warokatin fi zulumati jar wa majrur ardi mudafun ilaih. Al waw harfu atfin la harfu nafyin. Rotbin ma'tuf ke warokatin. Al waw harfu atfin la harfu nafyin. Ya bisin ma'tuf lagi ya ke warokatin. Illa adatul istisna fi kitabi fi kitabin jar wa majrur mubin na'at dari kitabinnya. Nah. Wa indallahi jalla wa ala mafatihul ghaibi ay khazainul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa minha 'alimas sa'ati. Apa namanya Ustaz? Ini kan nominannya ya pasti butuh kepada mubtada makhor kalau kayak gini nih. Jadi ini pasti masdar. Oh, berarti alimah sa'ata ya? Masdar dari alimah memang apaan? Ilman kan? Jadi oh iya, ilman. Ilmas pengetahuan ya. Ilmah sa'ati ya? Ilmu, mutada, mutada maksud. Wa minha ilmu sa'ati. Oh iya, wa minha ilmah sa'ati ya Ustaz? Ilmu, Bu. Ini mutada maksud. Ilmu ya. Oh iya, ada yang mukhtadam. Jam aja Bang. Iya, benar. Wa minha ilmu sa'ati gitu. Iya. Wanuzuli ya. Kan matu. Wanuzulu ya. Wanuzulu. Iya. Wanuzulul ghaithi. Wa ma fil arhami wal kasabah. Wal kasbu ma'tuf lagi ya. Wal kasbu fil mustaqbili. Mustaqbal, masa depan. Mustaqbali ya. Mustaqbali. Wa makana mauta. Anu, ini ma'tufnya mas. Tempat ya. Wa makanu mautal insanu. Il insani. Insani mudofun ilai mauta. Ya. Mautil. Duh, kan tempatnya kematian. Ya, oh iya. Nah, mudofun ilai lagi. Iya. Dia mudofun ilai dari makanu ya, tadi mauti ya. Ya. Ulang Ustaz ya. Wa makanu mautil insani wa ya'lamu kullama fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin min nabatatin illa ya'lamuha fa kullu habbatun habbatin mudhafun ilaih. Wa kullu habbatin fi khifayal ardi. Fi khifayal ardi. Wa kullu ratbin ya. Wa kullu ratbin wa yabisin. Musbatun fi kitabi wadihi. Abin wadihin. Wadih itu ya di nakirahin. Fi kitabin wadihin la labsa fihi. La besar ya, betul ya? Ya, la besar. Wa huwal lawhul mahfuzi. Mahfuzi. Al lawhul mahfuzu. Kan sama-sama al. Oh iya, na'at ya. Wa huwal lawhul mahfuzu. Dan di sisi Allah Jalla wa'ala, kunci-kunci yang gaib. Yaitu perbendaharaan yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia Allah. Dan termasuk pengetahuan atau ilmu tentang kiamat dan datangnya hari kebangkitan dan apa yang ada di dalam rahim dan nuzulul ghaisi bukannya turunnya hujan ya guys? Nuzulul ghaisi itu kan turunnya hujan. Oh iya turunnya hujan ya teman-teman. Turunnya hujan dan apa yang ada di dalam rahim dan perolehan atau harta ya dan perolehan di masa yang akan datang. Pendapatan di masa yang akan datang. Apa pendapatan? Dan pendapatan di masa yang akan datang dan tempat di mana manusia itu mati. Dan Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di darat dan ada di lautan, dan apa yang jatuh dari selembar daun dari tangkainya atau dari pohonnya, kecuali Dia mengetahuinya. Dan setiap biji ya yang tersembunyi di tempat di dalam bumi, yang tersembunyi di dalam bumi gitu. Dan segala sesuatu yang basah dan yang kering, yang ditetapkan, yang semuanya itu ditetapkan di dalam kitab yang jelas, tidak ada yang tersembunyi ya, tertutup di dalamnya. Tidak ada kekacauan. Tidak ada kekacauan di dalamnya. Dan itu adalah lauhul mahfuz. Naam. Kitab itu. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardh. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan di sisinya lah dan miliknya lah kunci ilmu yang gaib. لا يعلمها إلا هو. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Ia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Dia Allah mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqah. Dan Dia mengetahui ya dan wa ma tasqutu min waraqah illa ya'lamuha. Dan tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Wa la habbatin fi dhulumatil ardh. Ya tidak pula ya ada biji-bijian pada kegelapan bumi ya kecuali Allah mengetahuinya. Wa la ratbin, tidak ada yang basah, wa la yabisin, tidak ada yang kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya telah ditetapkan di dalam kitab yang nyata, yaitu Al-Lauh Al-Mahfuz. Ya. Dari ayat ini kita memahami bahwasannya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib selain Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan seorang nabi sekalipun tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau zaman sekarang ada orang yang mengaku ya menganggap dirinya wali, lalu dia mengatakan mengetahui hal yang gaib, ya, ini dan itu, maka bisa jadi itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dari syaitan, ya. Dari jin, ya, yang kafir yang membantunya. Karena perkara gaib itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hati-hati ya kalau ada orang yang mengklaim orang sakti gitu ya, padahal mah dukun tapi ngakunya wali. Dia mengatakan ya mengetahui beberapa perkara yang gaib, ya. Maka kita katakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, ya. Kunci ilmu gaib itu hanya ada ya pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia enggak ada yang tahu ya perkara gaib seperti perkara tentang terjadinya hari kiamat. Enggak ada seorang pun manusia yang mengetahuinya. Bahkan nabi sekalipun ketika ditanya ya kapan terjadi hari kiamat, kata nabi apa? Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ini menandakan bahwa Nabi aja enggak tahu perkara yang gaib kecuali apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian tentang turunnya hujan, ya sering misalnya BMKG merilis ya perkiraan cuaca. Ya yang katanya hujan tapi nyatanya panas, atau yang katanya panas tapi nyatanya hujan. Karena ini perkara gaib, ya Allah yang mengaturnya. Wa ma fil arham, begitupun apa yang di dalam rahim. Ini kebetulan yang baca Bu Kurniati ya, dokter kandungan gitu ya. Ya kita ya, meskipun ada tips ya bagaimana cara mendapatkan anak laki-laki, bagaimana cara mendapatkan anak perempuan, tapi ini semua perkara gaib ya. Terkadang kita udah usaha gitu ya, menjalan semua cara agar misalnya anaknya perempuan. Tapi kalau Allah menetapkan laki-laki ya jadinya laki-laki, kayak gitu. Wal kasb fil mustaqbal ya, pendapatan atau penghasilan di masa depan nggak ada yang tahu ya. Kita nggak tahu nih setahun ke depan ini 2022 dapat apa kita, barangkali di antara kita ada yang mendapatkan harta melimpah atau malah sebaliknya ya, kehilangan harta. Kita nggak ada yang tahu tentang nasib kita di masa mendatang. Wa makan mautil insan, tempat meninggalnya manusia, enggak ada yang tahu ya. Kita enggak pernah tahu ya kapan kita akan diwafatkan. Makanya ya kenapa kita dianjurkan untuk melazimkan kebaikan agar peluang ya husnul khotimah lebih besar ya, karena orang yang melazimkan kebaikan insyaallah meninggalnya pun saat melakukan kebaikan ya. Nah, jadi semua yang ada di muka bumi, semua yang ada di lautan, bahkan tidaklah daun ya di muka bumi ini jatuh kecuali Allah mengetahuinya ya, karena Allah Maha mengetahui. Kalau kita boro-boro ya, ya misalnya kita punya pohon depan rumah, kita nggak tahu ya kapan daunnya jatuh, padahal itu depan rumah kita. Bagaimana dengan yang di rumah orang ya? Tapi pengetahuan Allah Subhanahu wa Taala meliputi segala sesuatu ya. Allah Maha mengetahui apa yang ada di muka bumi, apa yang di lautan, apa yang ada dalam tanah, apa yang basah, apa yang kering, semuanya Allah mengetahuinya. Ya, karena semua yang terjadi di muka bumi ini telah dituliskan dalam Allah Al-Mahfud ya, bahkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ditetapkan semua takdirnya. Si fulan akan menjalani hidup seperti ini. Jika menjadi orang yang misalnya takdirnya orang yang susah selama hidupnya, tapi nanti di akhirat dia akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa Taala, semuanya telah ditetapkan. Cuma masalahnya kita enggak tahu takdir kita seperti apa. Maka manusia bisa memilih mana jalan yang akan dia tempuh, apakah jalan kebaikan atau jalan keburukan ya, seperti itu. Dan terkadang ada manusia yang selama hidupnya dia memilih jalan kebaikan, tapi karena Allah telah menakdirkan dia sebagai penghuni neraka, maka di akhir hayatnya ternyata dia berubah ya, malah menjadi orang yang kafir ya. Sebaliknya ada orang yang ya sepanjang hidupnya dia isi dengan kemaksiatan, tapi di akhir hidupnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala karena memang takdirnya dia masuk surga, maka Allah mudahkan baginya jalan untuk bertobat, lalu dia pun menjadi orang yang baik. Jadi semua ini misteri ya, jodoh, kehidupan, kematian, rezeki, ini semua misteri dari Allah Subhanahu wa Taala. Ya, tentu manusia hanya bisa berusaha ya. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Naam, ya, mungkin sampai sini untuk materinya. Oh, ini bukan bertanya ya, Budaya Yelis itu curhat ya. Anak-anak yang diamankan ke saya laki-laki semua. Ya inilah ya. Sama, anak itu kan keluarganya itu ya, anak dari ibu anak itu kan laki-laki semua. Makanya anak pengen banget punya anak perempuan. Ya dari 5 percobaan baru berhasil 1 ya. Dari 5 perempuan hanya 1. Ya inilah manusia hanya bisa menginginkan ya. Adapun ketetapannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Namun ya apapun yang Allah berikan, kita harus yakin bahwasanya itu yang terbaik buat kita ya. Apapun yang ya takdir yang Allah berikan, ya itu yang terbaik untuk kita ya. Baik ya. Sampai sini insyaallah untuk materi kita pada pagi hari ini, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi